sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Pada sore hari ini dipertemukannya kita di sebuah majlis yang sangat terhormat, yang sangat agung dan mulia, majlis taqarrub ila Allah Azza wa Jalla, majlis ta'ah, majlis ibadah, majlis tanasu wa tadakur lillahi insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Tentunya pertemuan seorang muslim dengan muslim lainnya, muslimah dengan muslim, muslimah lainnya, dalam sebuah pintu ketaatan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan di dalam hidup mereka, sesuatu yang membahagiakan mereka, karena dipertemukannya dalam sebuah ketaatan dan kebajikan, di situ ada rahasia hidup yang harus kita ambil dan kita jadikan sebagai dasar, yaitu pertolongan Allah Azza wa Jalla, bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama-sama kita dapatkan, yang sama-sama kita peroleh, dan inilah yang paling berharga. Karena kita tidak mungkin akan mampu dan bisa mengerjakan kebajikan dan ketaatan sekecil apapun, apalagi menyelesaikan ketaatan tersebut, kecuali harus dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudari kita berangkat ke majlis ilmu, saudari yang lain berangkat ke majlis ilmu, saudari yang lain berangkat ke majlis ilmu, semuanya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah harus benar-benar kita ketahui sebuah nilai bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak pernah akan menemukan dan menjumpai sebuah tempat pertemuan dan perkumpulan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam punya buah, punya hasil, punya faedah, punya manfaat yang sangat besar, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada majlis taat dan majlis ibadah atau majlis ilmu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Ahibbati wa akhwati fillah hafizakumullah. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini memberitahukan kepada kita nilai buah, faedah dan manfaat dari sebuah majlis ilmu, bahwa di majlis itu Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ketenangan dan ketenteraman. Di majlis itu Allah Azza wa Jalla akan turunkan rahmatnya. Di majlis itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikatnya, dan dari majlis itu pula Allah akan mengangkat, Allah akan menobatkan, Allah akan memposisikan mereka-mereka yang terlibat di dalam ibadah itu di posisi yang terhormat. Ketiga, terlebih apa yang telah kita dengar dari sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang terkait dengan kedudukan ilmu di dalam hidup kita ini. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah azza wa jalla menjadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Rijalan wa nisa, baik dia adalah kaum lelaki atau kaum wanita, anak-anak, para pemuda dan pemudi, atau orang-orang tua, maka jika Allah Azza wa Jalla menginginkan padanya kebaikan, membukakan di dalam hidupnya kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia berilmu tentang agamanya. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa innal khair, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan, kebagusan itu tidak akan bisa kita genggam di dalam hidup, tidak bisa kita akan peroleh kecuali dengan dua perkara. Yang pertama adalah bil ilmi nafi', dengan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Yang kedua adalah amal saleh, ilmu yang berguna dan bermanfaat yang beliau maksudkan adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Kedua adalah ilmu yang dia membuahkan amal. Dan yang ketiga adalah ilmu yang merubah perilaku, akhlak dan adabnya yang jelek menjadi perilaku dan akhlak adab yang baik. Yang kedua, amal saleh yang beliau maksudkan adalah amal yang dibangun di atas dua landasan, dua dasar, yaitu keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla semata berbuat, dan yang kedua tidak keluar dari tuntunan dan koridor agama. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini tentu telah terambil dari nas-nas. Tadi sudah kita sebutkan satu di antaranya, bahwa siapapun yang Allah Azza wa Jalla mengharapkan kebaikan pada dirinya, kebaikan buat orang lain dari dirinya, kalau dia sebagai seorang suami, kebaikan buat dirinya, kebaikan buat istrinya, kebaikan buat putra-putrinya, kalau dia menjadi seorang istri, kebaikan buat dirinya, kebaikan buat suaminya, kebaikan buat putra-putrinya, begitu seterusnya. Siapapun yang Allah Azza wa Jalla menginginkan dan mengharapkan padanya kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia berilmu tentang agamanya. yang perlu juga kita pahami melalui hadis ini, bahwa yang disanjung oleh Rasul alaihissalatu wassalam orang yang berilmu dan mendalami agama, orang yang dipuji oleh beliau di dalam hadis ini, orang-orang yang akan bisa membuka kebaikan dengan ilmu, di saat ilmu itu dia amalkan. Bagaimanapun status dia, mungkin dia menjadi tukang batu, atau mungkin dia adalah tukang bangunan, atau mungkin dia adalah mencari pasir, atau maaf-maaf, mungkin dia adalah pemulung. Kalau Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan peluang, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan, Allah Azza wa Jalla akan fahamkan tentang ilmu agamanya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dia untuk mengamalkannya. Mafhum mukhalafah hadis ini yaitu orang yang banyak ilmunya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, atau mungkin dia adalah seorang dai, atau dia adalah seorang da'iyah, tetapi jika dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak menerapkan ilmunya, dia tidak mengaplikasikan ilmunya, maka dia tetap berstatus maaf-maaf bodoh. Dia tetap dikatakan jahil. Walaupun dia menghafal Al-Quran, atau mungkin sebagian Al-Quran, atau dia telah menggenggam dan mengantongi banyak hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, atau mungkin dia telah mengantongi akwal, ucapan-ucapan para ulama, tapi jikalau dia tidak menerapkannya, dia tidak mengamalkannya, dia tidak mempraktikannya, maka dia tidak masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia berilmu tentang agamanya. Sekali lagi, bahwa hadis ini merupakan sanjungan dan pujian terhadap mereka yang belajar lalu dia amalkan apa yang telah dipelajarinya. Dia berpengetahuan tentang sebagian hukum agama, dia terapkan di dalam hidupnya, dialah termasuk orang-orang yang faqih, dialah orang yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikannya di dalam hidup ini. Ma'asyra al-muslimat yang saya hormati, ini yang kita harapkan. Di saat Allah Azza wa Jalla membukakan buat kita peluang untuk belajar agamanya, lalu Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari, ini yang menjadi harapan kita di dalam hidup. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita orang yang pintar berdebat, pintar membantah, pintar mengoreksi, pintar segala-galanya, tetapi kita tidak punya kekuatan atau mungkin keberanian untuk mengamalkan prinsip-prinsip agama kita. Maka tentu ini adalah sebuah informasi yang menyenangkan bagi kita, yang sedang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla peluang untuk belajar agamanya dan kesempatan untuk mengamalkan agama itu, walaupun mungkin kita menjumpai dan menemukan pada diri kita jatuh bangun kita mengamalkannya. Kita berharap bahwa Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesempatan dan peluang untuk mendalami agamanya sampai kita bertemu dengannya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, maka atas dasar inilah saya mengajak diri dan segenap ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah untuk kemudian melangkah di dalam hidup ini. Karena orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla dan juga melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang besar, orang-orang menang, orang-orang yang menjaya, orang-orang yang bisa memimpin dan berbenah di dalam hidup ini, ternyata mereka adalah pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla untuk agamanya. Sekali lagi, bahwa kisah-kisah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran tentang kehidupan orang-orang besar, kehidupan orang-orang mulia, kehidupan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga melalui san Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, adalah mereka-mereka yang telah mendapatkan bagian besar dalam nikmat berilmu ini. Nikmat mengilmui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang menjadi landasan kita hadis Nabi alaihi salatu wassalam di saat beliau mengatakan innal ulama'a warathatul anbiya fa innal anbiya'a lam yuwarrifu dinaran wala dirhama innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihawrin wafirin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, berarti dia telah mengambil bagiannya yang terbanyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di saat seseorang terbanyak mengambil bagian atau warisan itu, maka dia adalah menjadi orang yang termulia di dalam hidup, menjadi orang yang terbaik di dalam hidup, menjadi orang yang tinggi tingkatnya di dalam hidup. Sekali lagi, tentu peninggalan para nabi yang akan bisa mendongkrak kemuliaan seseorang itu bukan hanya sebagai bekal catatan di dalam buku-buku, atau dia adalah sebagai pembendaharaan hafalan di dalam dada kita, tapi adalah ilmu yang memang telah diamalkan sebagaimana yang dibimbingkan oleh para nabi dan rasul tersebut. Itu adalah warisan yang menjadikan seseorang mulia dan terhormat. Kita mengambil perjalanan hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, rijalan wa nisa, laki-laki ataupun wanita mereka. Kita sering mungkin membaca tentang kisah wanita pertama kali mendapatkan syahidah di dalam Islam, yaitu Sumayyah, ibunya Ammar, istrinya Yasir radhiyallahu ta'ala anhum. Di saat Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada keluarga Ammar, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan buat mereka peluang dan kesempatan, padahal mereka adalah orang yang berstatus budak, rendah dan hina dalam pandangan kehidupan di saat itu. Mungkin lebih berharga anjing-anjing piaraan mereka dibanding dengan manusia yang berstatus budak. Maka di saat Allah Azza wa Jalla ingin mendongkrak kemuliaan keluarga Ammar, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan dada-dada mereka, membukakan mereka untuk mau menerima apa yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyambutnya. Mereka tahu kalau hal itu berisiko di dalam hidup. Mereka tahu di saat kemudian menerima ajakan dan seruan Nabi alaihi salatu wasallam akan berisiko penghinaan, pelecehan, perendahan, penyiksaan. Mereka tahu itu semua. Tapi itulah dia iman. Itulah dia nikmat hidayah. Apabila telah merasuk ke dalam lubuk hati, tidak ada kekuatan apapun dari manusia ini yang akan bisa membongkarnya, lalu kemudian membuangnya atau memisahkan pemilik hidayah itu dengan hidayah itu. Tidak ada yang punya kemampuan. Sang tuan telah berupaya untuk kemudian menawarkan lewat diplomasi agar keluarga Ammar ini meninggalkan ajakan dan seruan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia akan menjadi budak yang merdeka. Siapa di antara budak yang tidak menginginkan kemerdekaan dalam hidup? Mereka berupaya untuk mencari jalur menjadi orang yang merdeka lewat diplomasi, dengan syarat dia meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu pun tidak menggugah keluarga Ammar bin Yasir. Terus mempertahankan kebaikan yang telah dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla buatnya. Naiklah menjadi sebuah teroran, ancaman, keberingasan sang tuan terhadap keluarga Ammar bin Yasir. Ammar dipertontonkan di hadapannya sebuah adegan penyiksaan yang dialami oleh sang ab, sang bapak, dan sang om di saat kemudian Allah memilihnya untuk menjadi orang yang terbaik di dalam hidup. Dia tahu risiko itu mesti mereka hadapi. Tapi disitulah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah memberikan pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup kita ini. Mereka jaga, mereka pertahankan, mereka lindungi nikmat hidayah itu sampai titik darah mereka yang terakhir. Wanita Sumayyah, wanita syahidah pertama kali di dalam Islam, telah membeli hidayah itu dengan nyawanya, ma'asyiral muslimat yang saya hormati. Maka inilah salah satu dari penampilan mereka-mereka yang mulia di dalam hidup. Mereka tahu di saat mereka dipilih menjadi orang yang terbaik di dalam hidup, terbaik buat dirinya, terbaik buat anak keturunannya, terbaik buat orang lain, dan terbaik buat negerinya, maka dia harus bersiap-siap untuk menghadapi risiko-risiko memegang prinsip agama ini. Sungguh amat sangat berat, karena tidak ada yang telah berlalu dari orang-orang yang menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla kecuali mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat berat pula. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, bahwa dengan ketabahan dan kesabaran, keluarga Ammar bin Yasir bisa membeli surganya Allah Azza wa Jalla dia bisa mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita menyadari, ternyata bayaran dengan surga itu butuh sebuah perjuangan dan harus berkorban. Sekali lagi, untuk mendapatkan pembayaran surganya Allah Azza wa Jalla harus melalui sebuah perjuangan dan juga harus berkorban. Empat wanita yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam satu hadis menjadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah, yaitu tuan-tuan pimpinan-pimpinan wanita-wanita surga. Di dalamnya adalah Maryam bintu Imran. Di saat kita membaca kisah Maryam di dalam surat Maryam, kita akan bisa mengetahui dan mengambil kesimpulan, ternyata dia menjadi orang yang terbaik buat dirinya di kehidupan dunia, lalu menjadi terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla dengan mendapatkan ganjaran surganya Allah Azza wa Jalla melalui jalur sebuah perjuangan dan juga sebuah pengorbanan. Kita akan bersedih di saat kemudian Allah Azza wa Jalla menguji kesolehan wanita yang namanya Maryam dengan maaf-maaf, yaitu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dengan meniupkan ruh Isa pada kandungan beliau. Wanita yang salihah bahkan mengambil tempat dan posisi untuk beribadah, melakukan pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla, menyingkir dari keluarganya, di pengasingannya tiba-tiba diketahui hamil dan melahirkan. Apa tanggapan mereka-mereka yang tidak senang terhadap kesolehan dan tidak senang terhadap kebaikan? Maka itu dijadikan sebagai peluang untuk mencela dan mencaci maki. Mencela bapaknya, mencela barakallahu fikum dia sebagai seorang wanita yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu terjadi dengan kun fayakun. Namun di saat berhadapan dengan orang-orang yang jelek dan punya keinginan jelek dan buruk, ketika menyaksikan yang aneh, tidak akan mereka jadikan kalau itu sebagai tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada diri Maryam. Tapi itu dijadikan sebagai alat untuk menghabisi, mencerca, mencela Maryam bintu Imran di saat beliau hamil tanpa seorang suami dan kemudian melahirkan Isa putranya Maryam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aduhai sekiranya, kata Maryam, aku tidak ada sebelum ini dan menjadi orang yang tidak akan disebut-sebut, kata Maryam. Dan bagaimana kesedihan beliau menghadapi ujian besar, namun beliau tanggung. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai sebuah konsekuensi menjadi orang yang terbaik dan menjadi sebuah konsekuensi mencari pembayaran dengan surganya Allah Azza wa Jalla, harus berjuang dan di dunia ini harus berkorban pula. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua kita telah mengetahui bagaimana perjuangannya. Kita sudah tahu bagaimana pengorbanan beliau di awal-awal Islam. Maka di saat Nabi alaihi salatu wassalam mengalami kesedihan yang sangat-sangat dalam, maka beliau tampil menjadi seorang wanita penghibur di dalam hidup, yang membesarkan jiwa suaminya, yang menanamkan ketabahan dan keberanian pada suaminya. Maka di saat penduduk Jazirah Arab, di saat penduduk Jazirah Arab membenci, memusuhi beliau, bahkan sampai keluarga-keluarga dekat Nabi alaihi salatu wassalam menjadi penghadang dan penghalang terhadap dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Dia seorang wanita yang lemah. Dia seorang wanita yang butuh penjagaan dan perlindungan. Beliau tampil untuk memberikan pembelaan terhadap sang suami. Beliau tampil untuk menghibur. Beliau tampil untuk mengorbankan harta bendanya untuk kemudian membantu perjuangan suami di dalam mengejar ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada jabatan yang ditawarkan dalam perjuangan suami. Tidak ada harta benda yang bertumpuk-tumpuk yang diinginkan dalam perjuangan suami. Yang diinginkan adalah ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Yang diinginkan adalah cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tampil menjadi wanita penyokong dan penopang suaminya untuk mengejar cintanya Allah Azza wa Jalla. Dia mengorbankan kehormatan dirinya. Dia mengorbankan kedudukan. Mengorbankan kedudukan dirinya sendiri sebagai keturunan yang terhormat. Maka dia korbankan harta benda dan kekayaannya untuk membela perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wanita Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, rahimani wa rahimakumullah. Maka dia mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla dengan pembayaran yang sangat mahal di akhirat. Ternyata itu semua diperoleh melalui sebuah perjuangan dan juga melalui sebuah pengorbanan yang tidak sedikit dan tidak ringan. Itulah dia, para penduduk-penduduk surga. Mereka tidak terlena dengan kehidupan dunia ini. Mereka tidak terlena dengan pembayaran-pembayaran di dunia ini. Mereka tetap ingin berjuang, ingin berkorban apa yang dia miliki. Maka jikalau dia tidak memiliki apa-apa, maka dia tidak akan membiarkan suaminya berjalan sendiri di dalam membantu perjalanan dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Dia bahu, dia tolong, dia bantu, dia hibur, dia nasihatkan, dia terus tanamkan ketabahan dan kesabaran. Semoga wanita-wanita seperti ini bermunculan di tengah-tengah kita, yang mengerti tentang nilai dari hidayah Allah Azza wa Jalla, apalagi di masa-masa kita sekarang ini. Sudah nampak di permukaan terlalu banyak orang-orang yang melelang akhiratnya cuma ingin mendapatkan secuil duniawi. Terlalu banyak orang-orang yang membayar surga itu dengan secuil duniawi dikorbankan dan dibalik kenyataan itu. Yang semestinya mereka harus mengorbankan kehidupan duniawinya, dunianya, untuk kemudian mendapatkan pembayaran surga. Namun dibalik oleh sebagian saudara kita, yaitu ditanggalkan, dilepaskan pembayaran surga untuk kemudian mendapatkan pembayaran secuil dari duniawi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Asia bintu Muzahid, dari istrinya Fir'aun, laknatullah alaih, Allah Azza wa Jalla tanamkan keimanan kepadanya, menjadi orang yang tabah dan sabar untuk menghadapi keperingasan dan kekejaman Fir'aun laknatullah alaih. Lalu kemudian yang terakhir adalah Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau di dalam sejarah dikenal sebagai Ummul Abd, yaitu ibunya sang bapak. Dia tampil menjadi pengganti dan penerus estafet sang ibu, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat sang bapak dicerca, dihina, direndahkan, bahkan dilumuri dengan bau bangkai dan isi perut bangkai, Khadijah Fatimah radhiyallahu taala yang membersihkan dari pundak sang bapak, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sungguh besar perjuangan wanita-wanita besar, wanita-wanita yang telah dinobatkan menjadi wanita-wanita surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka di dunia ini adalah berjuang dan juga berkorban. Demikian sederetan wanita-wanita di masa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Mereka membantu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari rumah-rumah mereka, menyiapkan generasi yang akan siap menjadi mujahid, para pembela-pembela agama Allah Azza wa Jalla, mengeluarkan orang-orang besar dari rumah-rumah mereka. Mereka didik, mereka tanamkan keimanan, mereka ajari mereka kepahlawanan. Wanita-wanita di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka sangat-sangat bangga. Kemudian anak mereka, mereka setor, anak mereka, mereka serahkan, anak mereka, mereka topang untuk keluar membantu perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa mulia ibu-ibu di saat itu, betapa mulia wanita-wanita pilihan Allah Azza wa Jalla, wanita pertama yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wanita-wanita yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah wanita-wanita pejuang agama. Mereka adalah wanita-wanita yang punya kesiapan untuk berkorban barakallahu fikum. Dari situlah kita mengambil pelajaran yang sangat berharga, betapa sangat dibutuhkan di dalam perjuangan Islam dan dakwah ini apa yang disebut dengan saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong. Tidak ada dalam barisan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in tahasud, saling hasad menghasadi, saling curiga mencurigai, saling zan kepada yang lain, praduga, prasangka, dan seterusnya. Tidak ada. Yang ada pada mereka adalah perjuangan, yang ada pada mereka adalah pengorbanan, yang ada pada mereka adalah musabaqah, berlomba-lomba untuk kemudian menjadi orang yang terbaik buat dirinya, menjadi orang yang bisa memberikan terbaik buat orang lain. Itu yang ada pada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, rijalan wa nisa'a, baik laki-lakinya ataupun wanita-wanita, semua merasa memiliki amanat di pundak-pundak mereka. Sebagai seorang al-um, di samping berkewajiban untuk kemudian berbakti kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian berbakti kepada sang suami, mereka juga melakukan perjuangan yang sangat hebat untuk menyiapkan generasi-generasi yang handal. Barakallahu fikum. Sehingga perjuangan-perjuangan itu benar-benar menghasilkan buah yang sangat indah. Di saat kemudian adanya saling bahu-membahu, adanya saling topang-menopang, adanya saling tolong-menolong, adanya saling bantu-membantu. Sekali lagi, yang ada pada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in adalah al-musabaqah, berlomba-lomba. Tidak ada pada diri mereka at-tahasud, tidak ada pada diri mereka at-tabawud, tidak ada pada diri mereka adalah at-tadabur, saling hasad menghasadi, saling iri hati, dengki, marah, atau saling belakang membelakangi. Apa yang mempertemukan mereka semuanya? Apa yang menjadikan mereka itu begitu di dalam mewujudkan perjuangan untuk agama Allah Azza wa Jalla? Ternyata inti sarinya adalah di saat semuanya memikul amanat yang sama itu karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dunia yang mereka harapkan, tidak ada kedudukan dan pamor yang mereka akan kejar, tidak ada titel-titel yang mereka akan inginkan, baik dia sebagai anak atau kedua orang tua. Yang mereka inginkan adalah sebuah nilai perjuangan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Saudarinya berniat demikian, yang satunya berniat demikian, yang satunya berniat demikian, yang satunya berniat demikian. Maka itulah yang mempertemukan mereka dalam perjuangan ini, menjadi perjuangan yang kokoh, menjadi perjuangan yang kuat, menjadi perjuangan yang stabil terus, sampai bisa mengusir bala tentara iblis dari kalangan manusia. Kekuatan ini yang mereka jaga, kekuatan ini yang mereka miliki, kekuatan ini yang mereka selalu pantau dan koreksi. Untuk apa dia berjuang? Saudaranya juga mengatakan demikian, untuk apa saya berjuang? Saudarinya juga mengatakan demikian, untuk apa saya berbuat? Kalau semuanya itu dipertemukan karena Allah Azza wa Jalla, ikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla, maka pertemuan-pertemuan qalbiyah batiniyah itu akan menjadi pertemuan di dalam lahiriah. Barakallahu fikum. Maka karena dia adalah orang yang benar, tulus dan ikhlas, dia harus memahami bahwa dia tidak akan pernah menjadi kuat kalau dia berjuang seorang diri dengan tanpa ada yang menopang, tanpa ada yang membantunya. Maka dia menyadari kedudukan temannya itu adalah sangat-sangat tinggi, kedudukan saudaranya itu adalah sangat-sangat mahal di dalam hidupnya yang sedang meniti jalan ketulusan dan keikhlasan. Karena akan banyak ujian dan cobaan, dan dia tidak akan mampu memikulnya seorang diri. Dia butuh kepada teman yang akan mengingatkan di saat dia lupa, yang akan menegur di saat dia lalai, atau yang akan membantu dan menolong dia di saat dia terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Maka dia jadikan teman-temannya itu adalah saudara yang dia harus hormati, yang dia harus sayangi, yang dia harus harapkan di dalam hidup, yang dia akan bisa kuat, dia akan bisa berbuat, dia akan bisa berjuang, dia akan bisa berkorban bersama saudara dan saudarinya. Mari kita dengarkan apa kata Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang kehidupan para sahabat Nabi di masa yang silam. Dalam surat Al-Fatih ayat 29, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Muhammadun Rasulullah. Walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahu. Kata Allah Azza wa Jalla, Muhammad adalah Rasulnya Allah, dan orang-orang yang bersama beliau dari para sahabatnya, ashidda'u alal kuffar, mereka punya ketegasan terhadap orang-orang kafir. Tetapi di kalangan mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ruhama'u, mereka adalah sangat-sangat penyayang. Allahu Akbar. Kasih sayang dalam keimanan tentu beda. Karena kasih sayang mungkin ada hubungan karib kerabat, hubungan barakallahu fikum, dia sebagai ab atau sebagai om atau sebagai anak, sungguh sangat beda di saat rahmah itu kaitannya dengan urusan keimanan. Tentu akan lebih tinggi maknanya, tentu akan lebih dalam maknanya, tentu akan lebih besar nilainya di saat kasih sayang itu terkait dengan urusan keimanan barakallahu fikum. Seorang ab, seorang om sayang terhadap anaknya, tapi di saat anaknya itu berbuat jelek, luntur kasih sayangnya barakallahu fikum. Maka tentu kasih sayang yang dibangun di atas iman itu, dia tidak gampang luntur kasih sayangnya di saat mungkin saudaranya terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Dia akan tampil sebagai mewujudkan kasih sayangnya, karena kasih sayang yang dibangun di atas keimanan. Maka kasih sayangnya, dia bangkit untuk kemudian menegur saudaranya, mengingatkan saudaranya, meluruskan saudaranya, mau membantu dan menolong saudaranya. Bisa kasih sayang itu kaitannya dengan urusan keimanan. Maka di saat saudaranya itu sudah tidak mempan dan tidak mau lagi dinasihati, maka tentunya dia punya prinsip, salamatun nafsi la ya'diruha syai. Keselamatan diri tidak akan bisa dibayar oleh apapun juga. Dia sudah berbuat, dia telah mengungkapkan kasih sayangnya melalui nasihatnya, dan juga kasih sayangnya melalui peringatan-peringatan keras. Bahkan dia tidak menyapanya, dia tidak menegurnya. Sesungguhnya itu merupakan bentuk kasih sayangnya. Semoga dengan itu dia teringat, semoga dengan itu dia tertegur. Semoga harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, benar-benar mereka bersih dari sikap-sikap dan akhlak-akhlak yang jelek dan buruk terhadap saudaranya yang sama-sama beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dia akan tampil menjadi orang yang menolong, tampil menjadi orang yang membantu saudaranya atau saudarinya. Dia tampil untuk kemudian bukan hanya sekedar memberikan bantuan terkait dengan urusan duniawi, tetapi dia tampil untuk membantunya urusan-urusan keselamatannya, urusan agamanya, karena dia benar-benar sayang terhadap saudaranya, terhadap saudarinya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari gambaran ini pula kita tidak menjumpai dan menemukan pada diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in itu kecuali mereka menganggap saudaranya itu adalah penguat dirinya, bukan sebagai saingan. Dia tidak menganggap saudaranya itu adalah saingan di dalam hidupnya. Taruhlah dia adalah sama-sama ustaz, menganggap ustaz ini sebagai saingan terhadap dirinya. Kalau dia benar-benar mengharapkan ridhonya Allah, cintanya Allah, maka dia akan bergembira dan senang siapapun yang tampil memberikan andil di dalam perjalanan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan mencurigai saudaranya, dan dia tidak pernah akan merasa disaingi oleh saudaranya, karena yang akan menilai setiap perjuangan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Bisa saja orang-orang akan memberikan penilaian terbaik buat kita, belum tentu penilaian mereka itu sama dengan penilaian Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Atau begitu sebaliknya, orang menilai kita ini rendah, orang menilai kita ini enggak punya apa-apa, orang menilai. Tetapi penilaian Allah Azza wa Jalla itu yang paling berharga di dalam hidup. Maka jangan sekali-kali seorang sunni salafi menganggap saudara-saudarinya sebagai saingannya di dalam dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Kalau ada demikian, berarti harus kita melakukan koreksian kembali terkait dengan ketulusan, keikhlasan kita di dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Jadi jangan sekali-kali kita berperilaku yang berburuk atau jelek lalu mengatasnamakan dakwah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus melakukan pemotretan atau bercermin yang dalam terhadap dakwah itu, bukan cuma lahiriah kita, tetapi batiniah kita harus kita bercermin, harus kita melakukan pembenahan, karena inilah yang akan menjadikan keberhasilan dalam perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan. Sudah kita sebutkan di depan. Wahai saudaraku, wahai saudariku, jikalau engkau ingin memperoleh bayaran surganya Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah kita dituntut untuk berjuang dan juga dituntut untuk berkorban. Maka apa yang kita sebutkan, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, itu benar-benar bisa menjadi patokan dan sebagai kudwah kita di dalam perjuangan ini. Mereka mampu memberikan yang terbaik buat perjalanan dakwah yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena perjuangan mereka itu dipertemukan di atas satu landasan. Di sana ada orang fakir, di sana ada orang miskin, di sana ada orang badu, di sana ada orang barakallahu fikum berkulit hitam, di sana ada orang yang tidak punya kemampuan, orang-orang lemah, tetapi menjadi sebuah kesatuan yang tangguh untuk kemudian memberikan yang terbaik buat perjalanan dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menemukan antara yang kuat dengan yang lemah. Tidak ada yang mempertemukan antara yang miskin, fakir dengan yang kaya. Tidak ada yang mempertemukan antara yang rendah statusnya dengan para bangsawan-bangsawan, kecuali ketulusan dan keikhlasan mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah dasar perjuangan para sahabat Nabi, perjuangan sahabiyat di masa yang silam. Mereka tidak melirik dunia, mereka jadikan bahwa teman-teman yang berjuang adalah saudara-saudaranya yang dia akan menjadi kuat dengan mereka, yang dia akan bisa maju bersama mereka. Dia tidak akan saling hasad menghasadi, saling kemudian tadabur, saling bokong membokongi, saling belakang membelakangi. Apalagi kalau sampai kemudian marah dan murka melihat perjuangan saudarinya, tidak senang, tidak suka, merasa disaingi, tentu ini akan merusak niat kita dan nilai-nilai yang akan kita petik di dalam perjalanan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ma'asyara al-akhwati rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Maka di saat kita semakin jauh dengan zaman kenabian dan zaman kerasulan, Allah Azza wa Jalla memilih kita untuk kemudian bergabung dengan orang-orang yang terbaik, para pendahulu kita yang soleh. Tidak ada harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla kecuali agar Allah memberikan kita keistiqomahan di atas jalan ini sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Sampai kemudian barakallahu fikum, berharap nikmat yang kita dapatkan sekarang dalam hidup ini benar-benar akan kita bawa menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.